Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Telah berlalu penjelasan tentang definisi as-saum. Telah berlalu tentang definisi puasa, bahwasanya puasa adalah al-imsak anil mufattirat ma'aktiranin niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya dengan disertai niat, yaitu niat puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka di antara perkara yang wajib untuk diketahui oleh as-sha'imun, orang-orang yang berpuasa, adalah al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa tersebut. Karena yang namanya puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya, yang jika dia melakukan salah satu pembatalnya, maka batal puasanya. Maka wajib untuk mempelajari, mengetahui, mengkaji tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, di antara pembatal-pembatal puasa adalah al-aklu wasyurbu wal-jima', makan, minum, dan jima'. Hal ini berlandaskan al-kitab was-sunnah wal-ijma', bahwasannya tiga perkara ini membatalkan puasa. Dalil dari al-kitab atau dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian. hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yaitu silakan kalian makan dan minum sampai jelas fajar. Ya. Kalau sudah fajar berarti tidak boleh lagi makan dan minum. Nah. Maka ini menunjukkan bahwasannya makan dan minum membatalkan puasa. Adapun dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Allah subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi, bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpuasa, bahwa orang yang berpuasa itu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya min ajli, karena sebab aku. Ya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang yang berpuasa, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Nah. Adapun ijma', maka telah menukil ijma' sekelompok para ulama alaihim rahmatullah seperti Ibnu Qudamah, Ibnu al-Mundhir, ya, dan yang lainnya. Alaihim rahmatullah menukil ijma' bahwasannya tiga perkara tadi, makan, minum, dan jima' adalah pembatal-pembatal puasa. Nah. Dan termasuk dalam kategori pembatal puasa, ya, yang berupa al-aklu atau makan, ya, termasuk padanya baik makan makanan, ya, yang biasa dimakan, ya, atau memakan sesuatu yang bukan makanan. Baik dia makan nasi, makan roti, makan ini dan itu, atau dia makan batu, ya, makan kayu, makan pasir, ya, secara sengaja. Nah, maka itu semua juga sebagai pembatal puasa. Nah, kalau dia sengaja menelan batu, menelan kerikil misalkan, atau menelan tanah, ya, maka ini juga membatalkan puasa karena keumuman dalil. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Karena sebagian berpendapat kalau bukan memakan makanan tidak membatalkan puasa. Ya. Seperti makan batu atau menelan tanah dan lain sebagainya, karena itu bukan makan dan minum katanya. Namun yang benar adalah sebagai pembatal puasa juga. Karena keumuman dalil, ya. Nah, dan ini pendapat yang kuat, insyaAllah, yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, demikian pula meminum minuman yang bukan minuman ya. Misalkan menelan bensin ya. Nah, atau yang semisalnya ya. Sama saja hukumnya adalah sebagai pembatal puasa. Nah, membatalkan puasa. Baik. Kemudian bagaimana kalau hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja ataupun lupa? Ya. Adapun hal tersebut dilakukan karena lupa makan, minum, ya, atau jima karena lupa, ya, maka hal tersebut ya, tidak membatalkan puasa. Ya. Dan apabila dia ingat, segera dia berhenti dari na'am makan dan minumnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum karena lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Jelas di sini menunjukkan sahnya, sempurnanya puasa orang yang makan dan minum karena lupa. Ya. Dengan syarat, jika dia ingat di tengah-tengah makan dan minumnya, dia langsung berhenti ya, dari makan dan minumnya. Nah. Tapi kalau dia lanjutkan, ketika dia ingat, ya, nanggung, nah, maka apa? Batal puasanya. Nah. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Nah. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian keliru padanya, tidak sengaja atau lupa. Akan tetapi dosa adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Ya. Tidak batal orang yang makan dan minum karena lupa. Nah, dan tidak perlu mengkodoknya. Ya. Puasanya sempurna dan sah. Nah. Dan wajib bagi orang yang melihat saudaranya melakukan pembatal puasa, ya, wajib bagi dia untuk mengingatkannya. Ya. Nah, misalkan di bulan Ramadan seperti ini, ya, temannya sedang puasa, dia melihat ya, temannya makan atau minum. Ya. Maka hendaklah orang yang melihatnya dia mengingatkannya. Ya, jangan membiarkannya. Ya, tetapi diingatkan karena dia sedang lupa. Ya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Makan dan minum di bulan Ramadan, ya, nah, adalah suatu kemungkaran ya, yang harusnya dia berpuasa. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, "falyughayyirhu biyadihi," hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bilisani," kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, nasihat. "Fa illam yastati fa biqalbihi," dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya, dia mengingkarinya dan meninggalkannya. "Wa dzalika adaful iman," dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Itu mengingkari dengan hati. Ini keimanan yang na'am paling lemah. Baik. Maka wajib bagi yang melihat saudaranya lupa makan dan minum di siang Ramadan, wajib bagi dia untuk mengingatkannya. Nah. Kemudian masih hal terkait atau masih terkait dengan hal makan dan minum, ya. Nah, di antara hal yang masuk dalam pembahasan ini adalah masalah menelan ludah. Apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Nah, taib. As-sahih, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya menelan ludah membatalkan puasa. Taib. Sama saja dia menelan ludahnya naam karena seperti kebiasaan biasanya, ya. Atau menelan ludahnya dia sengaja kumpul di mulutnya, ya. Setelah banyak kemudian ditelan. Nah. Taib. Ini pun tidak membatalkan puasa. Taib. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Baz, ya, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, illa, kecuali jika dia menelan ludah orang lain, maka batal puasanya, ya. Atau dia menelan ludahnya yang sudah keluar dari mulutnya, ya. Maka apa? Batal puasanya. Ya, jangan dibayangkan, ya. Nah, kemudian tentang masalah menelan makanan yang masih tersisa di sela-sela giginya, ya. Sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, taib. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat batalnya puasa orang yang menelan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya. Nah, karena ini termasuk dari kategori makan, ya. Makan makanan. Nah, dan dia mampu untuk menghindar dari itu, ya. Mampu dia menghindar. Nah, dan dia pun tidak butuh untuk menelan hal yang sedikit, ya. Nah, hadha huwa sahih, bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa. Kemudian termasuk juga yang sering naam ditanyakan dalam masalah pembahasan pembatal puasa yang berkaitan dengan makan dan minuman, ya, adalah tentang hal mencicip makanan. Ya, apakah mencicip makanan itu membatalkan puasa? Nah, baik, maka perlu dilihat. Kalau mencicipnya itu adalah dengan ditelan, ya, maka la syak, tidak ragu hal tersebut membatalkan puasa. Nah, namun jika mencicipnya adalah hanya di lidahnya, di lisannya, ya, kemudian setelah itu dia membuangnya, tidak menelannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, alaihi marahmatullah, ya, dan yang lainnya. Bahwasannya sekedar mencicipi makanan, ya, apakah asin ataukah tidak, manis ataukah belum, ya, kemudian dia membuangnya lagi, ya, naam, tidak menelannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Namun hal seperti ini pun hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, ya. Misalkan apa? Si pemasak, dia yang mencicipi. Jangan, kamu bukan pemasak, bukan apa, bukan juri, bukan, nah, ya, coba-coba mencicip makanan lah. Nah, yang dibolehkan adalah orang yang berkepentingan, si pemasak atau si pembuat minuman, ya. Nah, dia ingin mencicip terlebih dahulu, ya, agar supaya rasanya pas. Nah, adapun yang tidak berkepentingan, ya, nah, enggak usah mencicip, ya. Hendaklah dia berusaha untuk menjaga puasanya. Nah, adapun yang pemasak tadi atau koki, dia perlu dan butuh untuk mencicip makanan, maka dibolehkan baginya untuk melakukannya dengan syarat dia tidak menelannya. Nah. Taib. Kemudian demikian pula hukum enam menelan dahak, ya. Naam, sama hukumnya dengan menelan ludah, ya. Artinya tidak membatalkan puasa. Naam. Baik. Menelan ludah atau menelan dahak, ya, sama, tidak membatalkan puasa. Naam. Selama ludah atau dahak tersebut belum keluar dari mulutnya. Naam. Dan ini yang dirujikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, karena hukum asal puasa seseorang adalah sah, ya, tidak dihukumi batal kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Tidak bisa kita mengatakan itu pembatal puasa kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Kemudian di antara perkara yang sering juga terjadi, ya, dan dialami oleh orang yang berpuasa, ya, naam, adalah, ya, menelan sesuatu, ya, atau masuk, naam, pada tenggorokannya sesuatu hal yang tidak dia sengaja. Nah, seperti apa? Seperti misalkan tiba-tiba dia menguap, pas menguap masuk lalat, masuk nyamuk, ya, ketelen. Nah, taib. Atau para pembuat kue, ya, ibu-ibu di rumah yang dia sedang membuat adonan kue, otomatis dia mengaduk-aduk terigu, dan terigunya ini akan berterbangan, ya, yang mungkin bisa saja kehirup, ya, oleh si pembuat kue terigu tersebut. Nah. Atau seorang yang berada di jalan raya, jalannya berdebu, ya. Nah, yang dia tidak aman dari menghirup debu-debu tersebut, ya. Nah, atau misalkan dia berada di tempat yang penuh dengan asap, ya, yang dia tidak bisa menghindar asap tersebut akan dia hirup. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? As-sahih, hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa karena dia tidak sengaja, ya. Nah, bukan hal yang dia sengaja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Laisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bihi, ya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, ya. Nah, bahwasannya tidak ada dosa atas kalian dalam hal-hal yang kalian keliru padanya. Akan tetapi dosa itu adalah apa yang disengaja oleh hati kalian. Nah. Maka hal yang tidak sengaja seperti itu atau tidak bisa dia menghindar, ya, karena dia di jalan atau berada di ruangan tersebut dan seterusnya, maka naam jika terjadi hal tersebut padanya tidak membatalkan puasa. Adapun jika sengaja, maka membatalkan puasa. Seperti apa yang sengaja? Seperti merokok, ya. Merokok sengaja apa enggak sengaja? Sengaja. Nah, maka merokok membatalkan puasa. Nah, karena asap rokok itu adalah ada zat-zatnya. Nah, ya. Lahu ajrom, ya. Yang sampai ke tenggorokannya, ada zat-zatnya yang masuk ke tenggorokan sehingga apa? Naam. Merokok, ya, itu membatalkan puasa. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Baik, apakah menggunakan pasta gigi atau odol membatalkan puasa ketika dia sikat gigi? Nah, as-sahih tidak membatalkan puasa, kecuali jika dia sengaja menelannya. Nah, boleh menggosok gigi dengan menggunakan odol, ya, atau pasta gigi. Nah, dengan dia berhati-hati untuk tidak menelannya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian, apakah al-madbadah wal istinsyak, naam, membatalkan puasa? Al-madbadah berkumur-kumur atau istinsyak memasukkan air ke hidung ketika berwudu, apakah membatalkan puasa? Naam. Hal tersebut la yubtilu shaum, tidak membatalkan puasa. Naam. Tidak membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan, naam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah engkau ketika istinsyak, mubalaghah, bersungguh-sungguh, ya, dengan memasukkan air ke hidung, bersungguh-sungguh, serius. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan bersungguh-sungguh, jangan terlalu keras maksudnya. Ya, menyedot airnya ketika istinsyak jangan terlalu keras ketika berpuasa. Karena kekhawatiran akan masuk ke tenggorokan sehingga naam tidak bermubalaghah dalam Naam istinsyak ketika berpuasa. Adapun di luar puasa maka disunahkan untuk mubalaghah, ya. Nah, bersungguh-sungguh yaitu menghirup air ke hidung dengan serius sungguh-sungguh. Nah. Adapun ketika berpuasa maka tidak. Naam tidak melakukan mubalaghah, tidak bersungguh-sungguh, ya. Nah. Baik. Kalau misalkan dia berwudu kumur-kumur, ya. Nah, enggak sengaja masuk, ya. Nah, lagi kumur-kumur wudu masuk. Enggak sengaja, ya. Baik. Maka hal seperti ini pun sama, ya, dengan hal-hal yang tidak dilakukan dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian keliru padanya, tetapi dosa itu apa yang kalian sengaja oleh hati-hati kalian. Nah. Baik. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Ya, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Nah, barakallahu fikum, ini mungkin diantara hal-hal yang terkait dengan pembatal puasa yang berupa makan dan minum. Nah, dan jima. Dan insyaallah dalam pembahasan jima ada beberapa tambahan pembahasan yang lainnya yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.